dan bertakor kepada siapa? Kepada Allah. Dan berdekatan lagi memang ketika secara bahwa menyebut selain Allah Ta'ala itu jelas satu bentuk kebingungan. Yang kalau kita menangkap pemilihan, yang itu adanya lain sama Allah. Kalau sampai terjadi, ada orang, dia berkorban, menyembelih yang itu bernama Allah. Kita berarti ya. Tapi, praktek yang dilakukan, dituntukkan kepada orang. Bahkan bisa jadi lebih kurang diberikan kepada misalnya, kita lebih banyak orang. Dari PKP dengan ibadah bismillah, Allah, Allah, Allah. Setelah itu, kepalanya ditaruh di tempat yang diselamatkan. Dari korinah yang seperti ini, ada pembuktian yang seperti itu. Hakikatnya kejumlah di dalam menyebut nama Allah. Hakikatnya sekalipun yang disebut nama Allah, tapi karena memang prakteknya itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, maka hakikatnya itu adalah persembahan untuk selain Allah. Yang terpenting adalah hakikatnya. Ya, kita jangan tertipu oleh dohir. Memang dohir itu sebagai tanda-tanda apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau ada korinah yang kuat, pembuktian yang kuat memang arahnya itu kepada selain Allah Ta'ala, itulah hukumnya. Nah, seperti itu. Karena sendiri nanti kita akan ditipu. Oh, enggak, tadi saya baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ternyata kepalanya ditaruh di pohon yang angker misalnya. Haram, misalnya. Jangan tertipu. Ya. Dan semacam itu juga. Itu ada bukti nyata, nyembelihnya di bunden, ya. Terus kemudian memang menyebut bismillah, tapi setelah itu diserahkan kepada si, dikorbankan kepada si bunden itu. Lebih serah lagi sudah. Mau pengawasan yang mana? Nah, iya, demikian. Apalagi diperkuat, kalau bundennya memang biasa di apa? Dimulia-muliakan, diagung-agungkan. Entah bentuknya tiap tahun dibikin bid, entah bentuknya sekali saat nanti ada orang suka ngobong-ngobong jubong, tau ya, kemenyan-kemenyan, ya. Ya, misalnya brand atau yang lainnya. Ini kalau ada tanda-tanda seperti itu, kelihatan sudah ini. Namanya korinah, ya. Tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Apa? Iya. Buangan namanya. Nah. Artinya itu berarti genduren, nyembelih, terus. Ah. Ya. Ya. Ya berarti itu semenjak awal ketika menyembelih sudah diniatkan untuk itu. Taruhlah ya. Salah niatnya itu, oh ini nanti satu bagian sebagai jamuan walimah. Dimakan bareng. Sebagian diniatkan untuk tadi yang dikeramatkan. Ya haram semua ini hukumnya. Ya gak boleh. Nah seperti itu. Nah, sekarang ikut bismillah. Kan kadang-kadang begini ya Pak Nisillah. Apa? Orang berkorban kepada Allah Ta'ala itu kadang tidak semua dagingnya diserahkan. Anggota-anggota tertentu. Kalau yang beli kerbau, kan cuma kepalanya saja. Saya dipakuin gurang garing itu. Saya setiap mau buka giling, itu ada Iwan yang pernah tahu, misalkan kepada saya lewat di belakang pabrik gula itu ada rel khusus. Di bawah rel itu dikasih lubang. Setiap mau buka giling itu mengadakan selamatan, terus kemudian nyembelih kerbau, kepalanya ditaruh di bawah rel yang nanti akan dilewati rel pertama atau semua rel. Iya. Sampai karena dibongkar itu kepala yang lama itu masih ada, diisi lagi yang baru lagi. Iya. Kalau misalnya terjadi itu. Jadi pesta buka giling itu mengandung pesta sirik gitu ya. Itu masa aja sudah. Jadi intinya mereka melakukan seperti itu apa sih tujuannya? Oh, dalam rangka nanti dia seluruh kru pekerja selamat. Kita memberikan bentuk persajian semacam ini. Kan begitu. Nah, ini serahkan kepada Allah Ta'ala. Oh, ini serahkan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Sekarang mana? Anjuran dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Yang mau buka giling. Yang boleh kayak begini. Enggak ada. Berarti itu memang niat itu bukan untuk Allah memang itu lillahillah. Kepada mungkin yang bongkar di situ, kepada yang banyak yang menghuni di wilayah pabrik itu. Begitu emang itu masih syirik namanya. Memberikan persembahan, peribadatan, pengagungan kepada selain Allah. Dengan niat ingin dapat manfaat dan ingin tertolak dari kemudaratannya. Orang kan, tidak tahu saja. Bulan ini orang kan. Itulah hal-hal yang waktu dikado-kado ini harus semuanya nanti. Ya masing-masing dihubungi dengan keadaannya sendiri-sendiri kan begitu ya. Atau bulan yang diproses dengan bagus bukan dari bulan tolongan ya, halal insya Allah kan begitu ya. Kenapa? Ya terutama. Harus dibedakan ya. Dana untuk operasional pabrik dengan dana untuk acara selamatan diri kan beda ya. Nah, kan begitu. Pemerintah kan gak mau ngadu dana ini nanti sebagian untuk kamu melakukan dendulin kan gak ada. Kalau ada begitu ya pemerintahnya dipilih juga kan begitu kan. Tapi insya Allah nggak seperti itu. Nah, itu pertama yang paling bertanggung jawab ya, ya pimpinannya orang-orang lama di situ yang melanjutkan apa itu budaya sirik dari nenek moyang mereka. Nah. Ya, nah, jadi karang pasti jangan ikut selamatan, jangan ikut menangkan kerbaunya. Nah, itu masalahnya ya Evan yang keras. Jadi nanti yang buka giling itu juga semuanya diajak makan bareng. Selamatan. Tetangga saya dulu juga begitu, ada pegawai pabrik, ya gitu. Dia sopir. Dia ketemu dia aja. Selamatan bareng. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaih. Kalian jangan makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Berarti ketika disebut nama selain Allah Ta'ala, lebih jelas ke aromanya. Tidak disebut saja nggak boleh makan, apalagi yang disebut selain nama Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya, sholatku, sembelianku, atau korbanku, dan hidupku, juga matiku untuk Allah, Rabbul Alamin, yang Allah tidak memiliki sekutu baginya, tidak ada Tuhan yang setara dengan Allah. Ya, nah ini juga bantahan kepada orang yang berkorban, yang diniatkan untuk selain Allah. Karena seorang muslim, nusuknya, pengorbanannya, hanya lillah untuk Allah. Wa nadru li ghairillahi isyrakun ma Allah. Berarti disimpulkan, an-nadar untuk selain Allah itu bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan menyekutukan Allah. kadzab li ghairihi, hukumnya sebagaimana berkorban untuk selain Allah. Sama sudah. Nah, nazar itu ibadah, korban itu juga ibadah. Ketika dua-duanya diperuntukkan kepada Allah, maka hukumnya sama, isrohun ma'allah. Tindakan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya. Kemudian qaulu berikutnya lafiz sahih an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala di dalam riwayat yang sahih yakni riwayat Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nazara ayuti allaha fal yutihu wa man nazara ayasillah fala yasihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, isi nazarnya berupa ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia menunaikannya. Dia lakukan ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh orang itu bermaksiat kepada Allah, ya ini tidak boleh menunaikan nazarnya. Sekalipun nazar itu hukum asal itu wajib untuk ditunaikan, tapi ketika isi nazarnya itu perkara yang maksiat, maka haram untuk dilakukan. Tidak boleh dilaksanakan. Apalagi itu bentuk nazar yang mengandung kesyirikan. Lebih diharamkan lagi. Qauluhu fi sahih syaratnya ucapan Syekh riwayat ini di dalam sahih Sahihul Bukhari. Yani sahih Imam Bukhari. Qauluhu ucapan Syekh an Aisyah ta riwayat ini diriwayatkan dari Aisyah. Dia itu adalah umul mukminin, ibunya kaum mukminin. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau para istri Rasulullah itu sebagai umul mukminin, ummahatul mukminin, bahkan sebagai ibu-ibunya kaum mukminin. Nah, di antara hukumnya itu, ketika Rasul meninggal, maka haram manusia menikahi para istri Rasulullah setelah. Karena kedudukannya sebagai ibu bagi kaum mukminin. Makanya setelah meninggal Rasulullah, istri Rasulullah yang enggak ada yang menikahi. Seperti ceritanya Aisyah, ketika beliau Rasul itu meninggal, beliau itu umurnya 19 tahun. Masih muda. Nah, ya, kita ada yang menikahi. Memang nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, ya, umul mu'minin. Zawjun Nabi SAW, beliau adalah istri dari Nabi SAW. Wa ibnatus Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau ini juga anaknya As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatus sab'i sinin. Rasulullah menikahi Aisyah ini di saat beliau, yakni Aisyah ini berumur 9 tahun. Yakni belum balik 9 tahun. Nah. Wa dakhala fiha wa hiya ibnatu tis'in. Dan beliau Rasulullah masuk kepada Aisyah. Maksudnya apa? Diberlakukan sebagai suami istri, hubungan suami istri, jima. Ketika Aisyah ini berumur 9 tahun. Nah, dinikahi umur 7 tahun ya. 7 tahun. Tahun sini. Lalu Rasulullah berhubungan suami istri kepada Aisyah di saat umur 9 tahun. Jadi ketika, kalau saya nggak salah, di head yang pertama. Jadi Aisyah ini head umur 9 tahun. Setelah itu Rasulullah apa? Masuk kepadanya. Nah, ini adalah yang penting juga dalam hal ini. Ada sebagian keterangan bagaimana hukum menikahi seorang wanita yang di bawah umur. Nah, memang dalam riwayat ini itu ada kebolehan, cuma yang diperhatikan katanya dari sisi hukum itu memang boleh. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah orang tuanya sebagai wali, asalkan wali itu mengerti betul calon suaminya ini adalah orang yang memang zahir khair, bagus, maka diperbolehkan. Karena makanya ketika umur 7 tahun belum balik, ya dia belum bisa menentukan, belum bisa memilih ini calon suami saya, ya bahkan belum mengerti suami sih, jadi kayak begitu, sehingga tidak tergambar suami saya infeksi yang bagaimana belum tergambar. Nah, makanya yang menentukan itu adalah walinya yang melihat si rojul yang mau menikahi ini seorang yang baik menurut syariat atau tidak. Kalau memang baik menurut syariat, maka hukum asal boleh. Cuma diingatkan di dalam keterangan yang lainnya, ya ini apa, hendaknya berhati-hati seseorang yang mau menikahi wanita yang di bawah umur. Berhati-hatinya itu. Masalahnya, tidak setiap wanita semisal atau seperti Aisyah. Bahkan, sedangkan di sisi lain ketika seorang itu menikah, maka otomatis istri ini harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Nah, sekarang kalau seorang suami, dia tidak bisa untuk menerima kenyataan istri dia yang masih muda, terlalu pilihan, maka itu akan menimbulkan masalah di belakang. Makanya hendaknya berhati-hati. Ini ada peringatan Al-Hajar, berhati-hati untuk jangan gampang-gampang menikah seorang wanita yang masih apa di bawah umur atau belum balik. Nah, ya insya Allah bagi orang yang sudah atau mungkin mengetahui tentang bagaimana rumah tangga atau seorang yang sudah mengalami rumah tangga akan tergambar masakil problematika ketika di rumah tangga. Sekarang nggak bisa dibayangkan. Kalau misalnya si suami ini sudah dirinya tidak seperti Rasulullah, dan memang dia tidak seperti Rasulullah, dan istrinya juga tidak seperti Aisyah, dan tidak akan mungkin seperti Aisyah, lalu menikah seperti Rasulullah dengan Aisyah, bagaimana kira-kira? Akan terjadi banyak masalah. Ya, maksud saya jangan gampang-gampang berdalil dengan amal Rasulullah ini untuk kemudian dia ikuti, padahal tidak melihat bagaimana situasi keadaan dirinya dan juga calon istrinya. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki, apa dalilnya qabla hijrati bi sanatin Rasul mengadakan ikatan pernikahan dengan Aisyah ini sebelum hijrah, sejarah satu tahun sebelum hijrah, beliau melakukan ikatan hubungan suami atau pernikahan dengan Aisyah. Wa kana fiha ba'da hijrati bi sab'ati ashur takriban. Dan Rasulullah berhubungan suami istri dengan Aisyah ini setelah hijrah sejarah 7 bulan kurang lebih. Beliau menikah 1 tahun sebelum hijrah, lalu mendatangi Aisyah berhubungan suami istri kurang lebih 7 bulan setelah hijrah. Ya. Kemudian wahiya afqahun nisa'i mutlaqan, Aisyah ini adalah wanita yang paling faqih dalam agama ini secara mutlak, paling berilmu. Dan memang dia termasuk atau salah seorang yang menemani Nabi yang paling banyak periwayatannya. Periwayatan hadis. Di antaranya adalah Aisyah, di samping Abu Hurairah, di samping Ibnu Abbas, di samping sahabat yang lainnya. Aisyah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nah, maka dikatakan afqah, bisa mutlak. Wanita yang paling fatih secara mutlak. Wa hiya afdalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Fatiha khilafun. Dan dia ini dikatakan oleh Abdurrahman seutama-utama istri Nabi sallallahu kecuali Khadijah. Maka dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan ulama. Maksudnya perbedaan mana yang lebih afdol, Aisyah atau Khadijah? Nah, disebutkan dalam catatan kaki di Qurratul Uyun. Dalam kitab Qurratul Uyun, bala yuqalu Khadijah afdol wala Aisyah afdol. Bahkan tidak boleh dikatakan Aisyah lebih utama dan tidak boleh dikatakan Khadijah lebih utama dibandingkan yang lainnya, dan juga tidak boleh dikatakan Aisyah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana? Wa tahqiq, maka penelitian dalam hal ini kesimpulannya, anali Khadijah minal fadhail fi basil wahyi ma laisa li Aisyah min tabiha ila iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahyidihi fi tilkal hal ala ibu di al wahyu fiha kama fi sahih Bukhari wa ghairihi. Tahqiqnya, kesimpulannya telah melalui penelitian bahwa bagi Khadijah beliau memiliki keutamaan-keutamaan pada awal wahyu turun, keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Di antaranya, karena keterdahuluannya Khadijah di dalam beriman kepada Nabi SAW. Dan pembelaan dia kepada Nabi SAW di saat awal dakwah itu. Awal turunnya wahyu. Nah, dari sisi sini, Khadijah lebih utama. Beliau lebih dahulu beriman. Beliau yang menghibur Rasulullah, yang menenangkan Rasulullah, yang membela Rasulullah ketika awal mendapatkan wahyu Rasulullah. Yang itu tidak dimiliki oleh siapa? Aisyah. Kemudian, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Pamadzat kadzalika kata tufiyat radhiyallahu anha, dan senantiasa keadaan Khadijah itu seperti itu, senantiasa membela Nabi sampai beliau meninggal. Semoga Allah meridhoi Khadijah ini. Qabla hijrah, sebelum hijrah. Kemudian, wali Aisyah. Sekarang bagi Aisyah. Minal ilmi wal hadis wal ahkami ma laisa li Khadijah. Aisyah memiliki keutamaan berupa ilmu, berupa hadis-hadis, berupa hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Nah, li ilmiha di ahwal Nabi SAW, karena pengetahuan beliau tentang berbagai macam keadaan Rasulullah SAW. Wa nuzul Qur'an, dan juga beliau ini mengerti tentang sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Wa bayani ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tahu tentang penjelasan bagaimana keadaan-keadaan Rasulullah, khususnya keadaan-keadaan di dalam rumah beliau. Wa hadisihi, juga Aisyah tahu tentang ucapan-ucapan Rasulullah. Ya. Waradiya an ahsantihi wa adwadihi, dan semoga Allah meridhai kepada para sahabatnya dan para istri-istri Rasulullah. Nah, jadi di situ memang. Makanya kesimpulannya, taktiknya, penelitiannya, kesimpulan dari penelitian, bahwasanya apa? Tidak boleh dikatakan Khadijah lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Tidak dikatakan Aisyah lebih afdal dibandingkan Khadijah. Masing-masing memiliki afdholiyah yang tidak dimiliki oleh salah satunya. Khadijah lebih utama dari sisi karena lebih dahulu di dalam beriman, karena beliau yang termasuk awal membela Rasulullah. Aisyah memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki hadis, memiliki pengetahuan tentang turunnya satu ayat, mengetahui tentang berbagai macam akhwal keadaan Nabi di dalam rumah yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Nah, itu namanya kesimpulannya demikian. Iya. Kemudian mata lain ya, dengan misalnya kayak apa Rasulullah dikatakan sebagai seutama-utama manusia, bahkan seutama-utama para nabi, bahkan beliau yang lebih utama dari lima rasul ul azmi. Ya ini Rasul itu sudah enggak ada yang melebihi beliau. Karena memang keutamaan yang ada pada beliau tidak kelebihan yang ada pada beliau tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Sepakat seperti itu. Nah, ya demikian. Maksud saya jangan sampai terpecah kalau dikatakan lebih utama, oh berarti satunya tinggi, satunya rendah. Nah, belum menuduh dulu. Nah, seperti Aisyah ini, ketika kita mendapat penjelasan ternyata seperti itu. Aisyah lebih afdol dari sisi yang ini. Tapi kalau dikatakan lebih afdol dari sisi yang ini tidak dimiliki oleh si ini, yang ini tidak dimiliki oleh si itu. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Nah, kemudian kembali kepada keterangan Syekh Abdul Rahman, matat sanata tambin wa khamsin ala sahih radhiyallahu anha. Aisyah ini beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Menurut pendapat yang sahih. Semoga Allah meridai beliau. Ya. Qaulu, kemudian syarat terhadap hadis ini. Man nazara ayuti Allah falyutihu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia tunaikan ketaatan dia kepada Allah Ta'ala itu. Maksudnya falyaf'al ma nazarahu min ta'atillah. Hendaknya dia jalankan perkara nazar dia. Nazar dia yang berupa ketaatan kepada Allah itu. Nah, misal yang sering kita contohkan, oh kalau saya berhasil usaha saya akan berpuasa dua hari puasa kalau sunnah, dia tunaikan. Terus saya akan bersedekah kepada dua orang fakir miskin, kalau berhasil dia tunaikan. Karena hukum asal puasa, hukum asal sedekah itu perkara termasuk perkara ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian waqad ijma'al ulama ala anna man nadhara ta'atan li syartin yarjuhu ka'in sallallahu maridi fa'alayya an atasaddaq bi kada wa nahu dzalika wajib alaihi in hasalahu ma'ala qanadruhu ala husni. Para ulama sepakat, barang siapa yang bernazar melakukan ketaatan dengan persyaratan yang dia harapkan dan persyaratan yang dia harapkan itu terwujud, seperti jika Allah Ta'ala menyembuhkan sakitku, maka atas aku kewajiban apa? Menjadi beban bagi diriku untuk aku bersedekah dengan nilai demikian-demikian. Apa yang semisal itu? Ketika dia melakukan tindakan seperti itu, maka wajib untuk dia tunaikan kalau memang terwujud apa yang dia inginkan dengan nazarnya itu. Kalau betul-betul dia ini sembuh dari sakit, maka dia harus melaksanakan apa yang dia nazarkan ini. Iya, bahkan hukumnya apa wajib menurut apa mayoritas kesepakatan para ulama. Lain kan dengan kemarin manipulasi contoh bagaimana bentuk apa yang model syirik ya. Ya, ini yang sering kita ulang-ulang dicontohkan oleh Syekh Qasim itu dengan mengatakan ya sayyidi fulan in radallahu ghaibi au fiya maridi au qudiyat hajati fala kami nazab kaza kaza. Maka dikatakan itu batil. Ini narik syirik. Wahai sayyid fulan, wahai tuan fulan, kepada orang yang masih hidup, jika Allah menyembuhkan, mengembalikan sesuatu yang hilang, atau aku disembuhkan oleh Allah dari sakitku, atau ditunaikan hajatku oleh Allah, Allah semuanya nisbahnya. Nah, maka untung kau wahai sayyid, wahai tuanku, engkau saya kasih emas sekian, saya kasih perak sekian, atau yang semisal itu, maka dikatakan ini nazar batil bil ijma', nazar yang batil dengan kesepakatan para ulama. Para ingat penting ya, dia meyakini Allah yang menyembuhkan, dia meyakini yang mentakdirkan barang dia yang hilang itu yang mentakdirkan adalah Allah, dia juga meyakini terkabulkannya hajat dia itu yang mengabulkan adalah Allah Ta'ala. Cuma ketika bernazar, anehnya bukan kepada Allah Ta'ala murni, tapi kepada sayyid fulan yang dia muliakan. Atau kepada orang mati. Al-Muin Qadasana Allah Ta'ala. Nah, itu termasuk bentuk kesirikan. Yang apa haram untuk dilakukan. Ya, sebentar lagi coba. Wa hukya Nabi Hanifah. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah, anaula yalzam al-wafa, bahwasanya tidak wajib untuk ditunaikan nazar dia tadi. Ya, kalau para ulama kan tadi ijma wajib ditunaikan. Kata Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, tidak wajib untuk menunaikan nazar itu. Illa bima jinsuhu wajibun bi asyari, kecuali jenis nazarnya itu memang wajib menurut atau hukum syariat kasaumi seperti puasa wa amma laisa kadzalik, adapun yang memang hukum asalnya secara syariat itu perkara itu bukan wajib karena itikaf seperti itikaf fala yajib alaihi al-wafa bih, maka tidak wajib untuk menunaikan nazarnya. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi misalnya, apa, kalau saya sembuh, maka atas saya menunaikan puasa Ramadan. Misalnya begitu ya. Menurut Abu Hanifah wajib puasa Ramadan. Kalau saya sembuh, saya akan beritikaf. Karena itikaf itu hukum asalnya sunnah, maka tidak wajib, kata beliau. Nah itu maksud ucapan beliau seperti itu. Jadi penunaian atau tidaknya itu terkait dengan hukum asal amalan tersebut secara syariat. Kalau hukum asal amalannya wajib, wajib ditunaikan. Nah hukum asalnya sunat, ya sifatnya sunat saja ditunaikan. Nah, tapi insya Allah itu yang rajih pendapatnya apa? Mayoritas para ulama. Nah, berdasarkan umumah riwayat tadi itu, man nadhara ayuti Allah fal yutihu. Maka tidak memisah-misahkan. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak dibedah-bedahkan. Jenis taatnya bagaimana. Fal yutihu. Maka dia taati. Baru yang tidak bisa taati yang bagaimana, yang isinya bermaksiat kepada Allah. Ya. Mungkin itu hanyalah yang bisa disampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada beberapa pengumuman dari yang lalu itu dari nasib apa?